Haleluya, Shalom, jemaat gereja Post Love Fellowship. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah online gereja FLF. Terima kasih untuk semua kita yang dapat join dalam ibadah ini. Kita bersyukur. Menaikkan pujian kepada Tuhan, kita dapat memuji, kita dapat menyembah kepada Tuhan dalam keadaan yang baik, yang tenang. Terima kasih. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan, mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami pada saat ini, Tuhan, untuk belajar bersama dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk masa ini. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami campur kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus menjamah kami Tuhan. Sentiasa memberikan kami kasih-Mu, layanan kasih-Mu yang sempurna di dalam pendengaran firman yang kami akan belajar bersama-sama sementara nanti Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami kau berikan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa semua ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Oke, sharing untuk tema untuk bulan Juli untuk gereja kita sepanjang Juli ini adalah terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Dan tema yang saya ambil pada hari ini, sore hari ini, yaitu menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Satu firman Tuhan, saya mengambil satu firman Tuhan saja untuk kita belajar bersama pada sore hari ini, yaitu daripada Yohanes pasal 15 ayat 5. Oke, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Haleluya. Firman Tuhan yang mungkin kita selalu dengar, yang sudah menjadi firman Tuhan yang sering kita pelajari. Tapi pada hari ini saya ingin kita belajar sekali lagi. Saya ambil firman Tuhan ini sebagai ayat dasar di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Seperti yang kita baca sebentar tadi dalam Yohanes 15 ayat 5 ini dikatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang pentingnya tinggal di dalam dia supaya kita dapat menghasilkan buah-buah yang dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, bagi orang seperti kita yang percaya kepada Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Kristus itu berarti memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan ini memungkinkan kita untuk tumbuh secara rohani, menjadi pengaruh yang positif bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Namun, menjalin hubungan yang erat dengan Allah ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukan satu perkara yang mudah. Sebab saya percaya kita semua tahu pada saat ini, zaman ini, banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus dengan hubungan kita kepada Tuhan, karena banyak perkara-perkara dalam dunia yang membuatkan kita tergoda. apalagi dengan keadaan kecanggihan teknologi pada saat ini. Kita hidup di dalam satu situasi yang serba sibuk, penuh dengan godaan, sehingga terkadang itu sulit untuk kita untuk memberikan keutamaan ataupun memprioritikan waktu kita dengan Tuhan, waktu kita dengan Allah. Namun, ketika kita meluangkan waktu untuk mengenal Allah, maka hubungan kita dapat berkembang, dan dari situlah yang akan dapat menghasilkan buah yang banyak. Di dalam pembacaan kita sebentar daripada Yohanes pasal 5 itu, Tuhan Yesus menggunakan gambaran pokok anggur. Tuhan Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting untuk menjelaskan betapa pentingnya hubungan erat dengan Dia, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau ranting yang terputus dari pokok anggur, sudah pasti ya tidak dapat bertahan ataupun menghasilkan buah. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mendekatkan diri kita secara erat dengan Kristus, untuk mendapatkan menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Di dalam dunia yang serba sibuk pada saat ini, dalam keadaan yang kita hadapi pada saat ini, banyak hal yang kita lalui. Tapi mari kita terus berjuang untuk mengutamakan ataupun memberikan keutamaan waktu kita dengan Allah. Memberikan priority waktu kita dengan Allah. Serta kita ambil satu hal, satu sikap untuk sentiasa mau mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab dengan demikian kita dapat menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sentiasa menyenangkan hati Dia. Tema yang saya ambil sebentar tadi yang saya katakan menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Hal ini memiliki satu hubungan yang intim, yang melibatkan banyak hal, melibatkan banyak hal termasuk apa yang kita lakukan untuk kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menghasilkan buah yang banyak. Ada beberapa perkara yang harus kita lakukan untuk kita dapat menjalin hubungan yang erat dengan Allah ini. Yang pertama yaitu doa. Doa adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan, yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab doa inilah yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita dapat berbicara kepada Tuhan dalam doa kita. Kita dapat menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan dalam doa kita. Dan kita dapat datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan apabila kita berdoa dengan penuh yakin, disitulah Tuhan memberikan jawaban doa kita itu. Dan Tuhan akan sentiasa memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah hal yang pertama kita harus lakukan, yaitu doa. Dan yang kedua, sentiasa melihat ataupun membaca firman Tuhan. Satu hal yang mungkin pada masa ini, pada zaman ini, mungkin ini adalah satu hal yang pada saat ini menjadi satu hal yang mungkin jarang kita lakukan pada saat itu. Sebab kita sentiasa menghadapi banyak hal yang dapat menghalang kita untuk belajar firman Tuhan. Apalagi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki pada saat ini. Contoh, kita mempunyai, saya percaya kita semua mempunyai HP ya, dan dalam HP itu banyak yang kita lakukan yang dapat menghalang kita untuk membaca firman Tuhan ini. Kita lebih banyak masa untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi. Kita lagi banyak membaca tentang apa yang terjadi di seluruh dunia pada saat ini daripada membaca firman Tuhan. Mari pada hari ini saya membawa kita bersama kembali untuk setia untuk belajar firman Tuhan, setia untuk membaca firman Tuhan. Oke, kita utamakan dahulu kerajaan Tuhan. Kita utamakan dahulu tentang apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, yaitu kita harus sentiasa membaca firman Tuhan. Sebab daripada firman Tuhan itulah kita akan mendapat setiap jawaban daripada persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Dan yang seterusnya, kita praktikkan ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita praktikkan ajaran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi. Oke, kita mengasihi setiap orang. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi setiap anggota keluarga kita. Dan kita juga mengasihi setiap orang yang bukan daripada anggota keluarga kita. Kita juga mengasihi orang yang bukan seiman dengan kita. Okay? Itu adalah ajaran Tuhan, yaitu sentiasa mengasihi, sentiasa menyatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah sangat besar di dalam kehidupan kita. Okay. Melalui doa, kita dapat memperdalamkan hubungan kita dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya yang mendalam. Dan selain doa, apa yang saya katakan sebentar tadi, yaitu membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan secara teratur, kita dapat mengenal Allah lebih dekat dan mengerti tentang kehendaknya. Firman Tuhan juga itu memberikan kita kekuatan dan kepercayaan dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita ini. Nah, seterusnya, kita mempraktikkan ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjadikan Kristus itu sebagai Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita, maka kita dapat memperdalamkan hubungan kita dengan Allah. Okay. Kita menjadi pengaruh yang positif bagi sekeliling kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita sentiasa mengambil sikap yang sentiasa mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan kita mengatakan bahwa Tuhan itu yang menjadi andalan dalam kehidupan kita, mari kita sentiasa terhubung dekat, terhubung erat dengan Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita lakukan semuanya ini, tetapi apabila kita meluangkan masa kita untuk berdoa, kita meluangkan masa kita untuk belajar firman Tuhan, dan kita mempraktikkan sehingga tiap ajaran Kristus dalam kehidupan kita itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu akan memperdalamkan lagi hubungan kita dengan Allah. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita terus jalin hubungan kita yang teguh di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang, kita menjadi umat yang dapat menyatakan buah-buah rohani di dalam kehidupan kita itu untuk seterusnya menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita terus mengambil sikap untuk mau menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Ini adalah satu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia mau supaya kita sentiasa terhubung dekat dengan Dia, terhubung erat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Sharing firman Tuhan saya untuk hari ini sampai sini saja. Terima kasih, saya percaya Tuhan yang memberikan urapan bagi kita, kuasa Roh Kudus yang sentiasa bekerja dalam hati kita untuk terus mengajar kita supaya kita sentiasa dekat dengan Tuhan, hubungan kita sentiasa erat dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Itu saja. Serahkan. Puji nama.